wajahmu. Tak perlu kau bersedih cinta, tak mungkin bisa tuk melebur menjadi satu. Karena kita berdua berbeda. Jangan tanyakan mengapa, aku pun tak ada jawabnya. Usah kau tangisi lagi, biarlah berlalu. Dalam hatiku takkan mungkin hilang, meski dirimu tak lagi bersamaku. Ada cerita di kehidupan nanti kita bertemu, kan ku pastikan kita bersama. Hilang meski dirimu.